Mitra bisnis, simpang siurnya data perminyakan di Indonesia sesungguhnya masih bisa diurai jika berbagai pihak yang berkepentingan mau secara terbuka membuka berbagai data. Hingga saat ini, soal data minyak, baik impor dan produksi, masih saling berseberangan antara Pertamina dan Kementerian ESDM. Padahal data ini merupakan rujukan terhadap rencana pengelolaan energi secara nasional. Instrumen ETA, jika ingin diaplikasikan secara optimal, mampu mengurai berbagai kesimpang siuran yang selama ini terjadi. Mitra bisnis, sejauh apa perbedaan data yang terjadi? Bagaimana keterbukaan antar stakeholder? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana mekanisme ETA bisa menelusuri data yang simpang siur? Saya sebetulnya ada dua informasi ya. Kalau informasi dari arus migas, arus minyak itu adalah informasi fisik, volume. Kemudian saya ada data lagi tentang nilai dolarnya. Nah itu juga sebetulnya ada versi Pertamina, ada versi ESDM. Nah versi Pertamina dan versi ESDM itu masih belum klop, ya kan? Belum klop. Kedua, kasus Nigeria, kembali ke kasus Nigeria, kalau dari segi uang yang dilaporkan perusahaan minyak dan dilaporkan pemerintah itu hampir tidak ada bedanya. Ada perbedaan yang sangat sedikit. Tapi tatkala dicocokkan volume minyaknya, itu ada perbedaan yang besar antara yang dilaporkan pemerintah dengan yang dilaporkan perusahaan minyak. Jadi yang dilaporkan perusahaan minyak itu produksinya katakanlah 1.000, yang dilaporkan pemerintah cuma 900. Nah, dari sana kan kita bisa menelusuri di mana ini perbedaannya bersumber dan adakah potensi-potensi atau indikasi korupsinya atau penyelewengannya. Bagaimana soal data recovery Pertamina, Pak? Seperti diskusi kita di Hotel Niko kemarin kan, saya katakan ini cost recovery Pertamina besar. Terus Pak Ari mengatakan, wah, datanya udah direvisi kok. Ya kasih datanya biar kita bisa reconcile gitu kan, terbuka. Jadi kemarin itu diskusinya belum buka-bukaan bener lah. Paling tidak Pertamina udah mau terbuka kan udah lumayan. Dulu kan tidak mau bicara ya. Demikian Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.